لأولي الألباب أنت حبيب الله، مري بصلوات kepada Rasulullah. لأولي الألباب أنت حبيب الله، مري بصلوات kepada Rasulullah. Marilah bersemangat dengan penuh cinta. Marilah bersemangat dengan penuh cinta. Semoga kita semua mendapat syafaatnya. Semoga kita semua mendapat syafaatnya. Engkau cahaya dalam kegelapan, engkau cermin bagi setiap insan. Akhlakmu mulia tiada tara. Semoga kita semua mendapat syafaatnya. Semoga kita semua mendapat syafaatnya. Betapa sangat kami rindu padamu, dan betapa hasrat ingin bertemu padamu, ya Rasul Muhammad Nabiku. Semoga kita semua mendapat syafaatnya. Semoga kita semua mendapat syafaatnya.